Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri وَيَسِرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. فَقَالَ مُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِنَ عَلِيٍّ الْحَدَّادِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَفَعَنَا بِهِ بِعُلُومِهِ فِي دَارَيْنِ آمِينَ إِلَى قَوْلِهِ وَالثَّالِثَةُ بِدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ مُطْلَقًا. Yang ketiga adalah bid'ah yang tercela secara mutlak. وَهِيَ مَا خَلَقَ نُصُوصَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ, yaitu yang bertentangan dengan kitab dan sunnah. أَوْ خَرَقَ إِجْمَاءَ الْأُمَّةِ, atau bertentangan dengan ijma' al-ulama. وَقَدْ وَقَعَ مِنْ هَذَا النَّوْءِ لِلْمُبْتَدِئَةِ كَثِيرٌ فِي الْأُصُولِ وَقَلَّ وُقُوعُهُ فِي الْفُرُوعِ, dan telah banyak terjerumus daripada ahli bid'ah yang bertentangan dengan usul. Wa kullu man lam yubali bi tamassuk bil kitab was sunnah wa lam yabzul wus'ahu bi mutaba'atir rasul wa huwa ma'a dhalika yad'i anna lahu makanatan min Allah ta'ala fala taltafit ilayh wa la tu'arrij alayh. Dan barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan kitab dan sunnah dan tidak mengerahkan kemampuannya untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itu dia mengaku bahwasanya dia mempunyai kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka janganlah kamu menoleh kepadanya dan janganlah kamu percaya kepadanya. Wa in tara fil hawa wa ma syaa ala al ma wa tuyyat lahu al masafat wa khuliqat lahu al adat. Walaupun orang tersebut bisa terbang di udara ataupun juga berjalan di atas air atau bisa melewati jarak yang panjang dalam waktu yang singkat, atau dia mempunyai sesuatu yang di luar akal manusia, fa inna dhalika yaqa katsiran li syayatin wasahara wal kuhan wal arrafin wal munajjimin wa ghairihim min adzullal. Itu telah terjadi untuk setan-setan, untuk tukang sihir, tukang dukun, ramal, dan juga yang lain-lain daripada orang-orang yang tersesat. ولا يخرج مثل ذلك عن كونه استدراجا وتلبيسا الى كونه كرامه وتأييدا الى وجود الاستقامه فيما ظهر عليه. Dan hal tersebut, sesuatu tersebut adalah sesuatu yang dinamakan istidraj, tipuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengeluarkan sesuatu tersebut daripada istidraj kecuali dengan istiqamah daripada orang yang mempunyai apa-apa yang sudah disebutkan tadi. Wa hadzal maghrur wa amsaluhu innama yulabbisuna 'alal ghagha wasafala alladziina ya'budunallaha 'ala syak. Orang yang tertipu ini dan semisalnya hanya bisa menipu rakyat biasa, rakyat yang rendah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keraguan. Wa ma'ulul uqul wal albab faqad alimu anna tafawutal mu'minin fil qurb min Allah wa ala hasab tafawutihim fi mutaba'ati rasul. Sedangkan orang-orang yang diberikan akal oleh Allah, maka mereka mengetahui bahwasanya perbedaan derajat di antara orang-orang mukmin tersebut dengan dekatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana mereka mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu kullama kanatil mutaba'a akmal kana al-qurbu min Allah atam wa kanatil ma'rifah bihi ajal. Dan setiap seseorang yang meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna, maka berarti orang tersebut lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan lebih kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad meneruskan pembahasan di awal tadi, meneruskan pembahasan tentang bid'ah mazmumah, yaitu bid'ah yang tercelah, yang bertentangan dengan kitab, bertentangan dengan Al-Quran, dan juga yang bertentangan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ijma'ul ulama. Ini yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya pengertian bid'ah itu yang bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis Rasul atau ijma'ul ulama. Kalau tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan Rasul, maka itu bukan bid'ah. Dalam pengertian bid'ah syar'an dari kacamata agama. Dari kacamata agama yang dianggap bid'ah itu adalah yang bertentangan dengan kitab dan sunnah. Adapun dari kacamata bahasa, bid'ah itu sesuatu yang baru. Yang dimaksud sesuatu yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita katakan arti daripada bid'ah adalah sesuatu yang baru tidak dilakukan oleh Rasul, berarti perlu kiranya kita membagi bid'ah ke dua bagian. Ini bid'ah hasanah dan ada juga bid'ah sayyi'ah. Kalau kita katakan bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah sesuatu yang baru tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Tapi kalau misalnya bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah yang bertentangan dengan Quran dan hadis, tidak perlu dibagi. Setiap sesuatu yang jelek berarti itu bid'ah. Yang bertentangan dengan hadis atau Quran berarti itu bid'ah. Kalau tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan Quran, berarti itu bukan bid'ah, walaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri mengatakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu. Barang siapa yang melakukan sesuatu dalam urusan ini, urusan kami, urusan agama, artinya ma laisa minhu, sesuatu yang bukan bagian dari agama itu, artinya sesuatu yang bertentangan dengan agama itu, fa laisa minna, maka dia bukan golongan daripada golongan kami. Jadi yang bukan bagian, yang bertentangan dengan kitab dan yang bertentangan dengan Rasul. Jadi seperti maulidir Rasul, kita baca maulid, kita baca tahlil, kita ziarah, kita tawassul, itu semuanya tidak bertentangan dengan Al-Quran, semuanya tidak bertentangan dengan hadis. Nah, itu berarti bukan bid'ah. Kecuali kalau kita artikan bid'ahnya dengan bahasa, dengan kacamata bahasa, yaitu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Berarti kita katakan itu adalah bid'ah yang baik. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah yang ada dalam kandungan di bawah naungan Quran, di bawah naungan hadis, tidak bertentangan dengan keduanya. Nah, itu bid'ah hasanah. Ini pembagian yang benar. Kalau mereka mengatakan, wah, tidak perlu dibagi bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, tidak ada. Sudah jelas-jelas kok Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dolalah. Kan Rasul sudah jelas kullu bid'ah, semua bid'ah. Ya kalau kita katakan gitu semua bid'ah dolalah, kalian tidak perlu pakai handphone, itu bid'ah berarti, semua bid'ah dolalah berarti. Kalian pakai mobil, Rasul tidak pernah pakai mobil. Pakai pesawat, Rasul tidak pernah pakai pesawat. Itu berarti semua bid'ah. Oh, itu lain. Itu urusan dunia. Pakaian, kendaraan, handphone, dan itu urusan dunia. Sudah tadi kan kalian sendiri yang bilang kullu bid'atin dolalah. Kok sekarang itu bilang lain? Nah, jadi yang paling tepat kita katakan bid'ah itu terbagi ke dua bagian. Hasanah wa sayyi'ah. Karena kalau kita katakan juga kullu bid'atin dolalah, dan kita ikuti pembagian seperti yang mereka bagi, ada yang urusan dunia, ada yang urusan akhirat. Berarti banyak maksiat yang tidak ada di zaman Rasul, berarti bukan dianggap dolalah akhirnya. Kullu bid'atin, berarti yang bukan sesuatu yang bukan urusan agama, banyak yang bertentangan dengan kitab dan sunnah. Ya, oleh karena itu paling tepat kalau kita mau insaf, kalau kita mau betul-betul mencari mana yang hak, mana yang benar, inilah kita katakan bid'ah ada hasanah, ada bid'ah juga sayi'ah. Dengan pengertian bid'ah itu adalah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang sudah kita jelaskan. Dan kemudian selanjutnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di sini mengatakan bahwasanya seseorang itu dilihat bagaimana dia berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang bisa kita bedakan antara orang-orang yang soleh, yang hak, atau orang-orang yang batil. Kita lihat bagaimana orang tersebut meneladani Rasul, bagaimana orang tersebut betul-betul memegang ajaran Rasul, syariat Rasul. Ini orang yang benar. Kalau kalian melihat seseorang istiqamah dalam ibadah, istiqamah sholat berjamaah, apalagi istiqamah pergi ke masjid, hadir pengajian, tidak usah kalian cari-cari orang lain untuk meminta doa, minta doa kepada orang tersebut. Kalau istiqamah itu tanda kewalian. Tanda kewalian yang besar adalah istiqamah, bukan tanda orang wali itu punya keramat, bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas laut, bukan. Ya, Abu Yazid Al-Bustami sudah jelas-jelas mengatakan, kalau kamu melihat orang terbang di udara, berjalan di atas air, atau menembus jarak yang panjang dengan waktu yang singkat, iblis pun bisa melakukan itu. Berarti iblis wali besar itu. Kalau patokannya, patokan wali itu harus punya karomat, berarti iblis punya wali besar. Bagaimana tadi dikatakan oleh Habib Al-Haddad, begitu juga tukang dukung, peramal, kadang-kadang ada benernya sekali, salahnya 100 kali. Bisa jadi itu benar, tapi benar sekali dipercayai, padahal salahnya 100 kali. Dan itu bisa jadi dapat dari jin, dan jin bisa jadi mendengar atau mencuri pendengaran di langit sekali-sekali, kemudian disampaikan kepada tukang sihir, tukang dukun, hati-hati. Oh, jangan kalian percaya datang kepada tukang dukun. Wah, ternyata benar, aku dikatakan begini benar. Wah, ini wali betul ini. Tukang dukun kayak gitu. Kadang-kadang ngelihat bentuk fisiknya aja, modelnya aja sudah kita ngeri yang lihatnya. Pakai kalung, pakai macam-macam anting, pakai menyamanya. Ya Allah, ini dipercayai. Nggak percaya kepada nabinya sendiri. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul. Nah, barang siapa yang datang kepada tukang dukun, kemudian dia percaya dengan apa yang diucapkannya, faqad bari'a mimma unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Berarti dia kafir dengan Qur'an. Murtad dia. Kalau dia percaya dengan tukang dukung, tukang sihir, peramal. Wa man atahu ghairu musaddiqin lahu. Kalau dia datang kepada tukang dukun tapi dia tidak percaya, kayaknya tidak benar sih. Tapi dia datang. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yubbal lahu shalah arba'ina yauman. Tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. 40 hari salat tidak diterima. Itu kalau kita tidak percaya, kalau kita mempercayai, oh ini benar, dia bisa begini, biasa. Dia bisa murtad, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Percaya kepada Nabi, apa percaya kepada tukang dukun? Jadi kepada tukang dukun, tukang sihir, peramal, dipercayai Nabinya sendiri. Yang betul-betul memberikan kasih sayang yang sempurna kepadanya. Lebih daripada kasih sayang orang tua. Itu tidak dipercayai. Tukang dukun yang kadang-kadang perkataannya tidak masuk akal tapi percaya. Nabi SAW yang begitu sayang kepada umatnya tidak meminta upah. Tukang botol masih minta uang. Kalau dia benar tidak usah jadi tukang dukun. Kalau dia memang benar bisa mendatangkan uang, bisa melakukan apa yang dia inginkan, ya tinggal dia dengan dukunnya bisa menjadi kaya. Tapi ini setiap hari jadi dukun tidak pernah kaya-kaya. Tapi dia mengambil uang dari orang. Ini menunjukkan sudah jelas-jelas menurut akal dia itu hanya untuk mengharap duniawi. Berbohong kepada manusia dikatakan begini. Betulnya sekali, salahnya 100 kali. Ini dipercaya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan segalanya. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang paling benar, ucapan yang paling benar adalah Quran, dan sebaik-baik ajaran adalah ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar. Hadir majelis ulama, bertanya kepada ulama, bagaimana itu Rasul, bagaimana tuntunan Rasul, bagaimana ajaran Rasul, bagaimana kalau dalam kesempitan apa yang harus dilakukan, bagaimana kalau orang punya utang banyak apa yang harus dilakukan, bagaimana kalau orang stres apa yang dia, semuanya ada. Ada jalan keluarnya, diberi jalan keluar, tidak usah pergi ke tukang dukun, ke tukang ini. Peramal, kadang-kadang kita percaya diramal begini, wah kamu itu nanti tidak bahagia kayaknya, oh kamu ini kerjaannya ini tidak benar. Dipercayai. Rasulnya tidak dipercayai, ini dipercayai. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu kembali lagi kepada yang kita sebutkan tadi. Nah, ini yang pernah yang dikatakan oleh Hadrul Adat. Ini yang perlu dijauhi, bid'ah-bid'ah sayyi'ah seperti ini. Bid'ah yang bertentangan dengan kitab, bid'ah yang bertentangan. Ini tidak pernah dikatakan bid'ah-bid'ah. Yang dibid'ah-bid'ahkan maulid, yang dibid'ahkan ziarah, yang dibid'ahkan yang baik-baik. Maulid isinya memuji Nabi, bersolat kepada Nabi, memberi makan kepada orang-orang. Di situ ada pelajaran ilmu agama, silaturahmi, ziarah kepada teman. Kok yang seperti ini nih yang mestinya? Ya, disebutkan perayaan-perayaan yang ada unsur maksiat. Seperti tahun baru Masehi kemarin. Di situ ada trompet, ada lonceng, tasabbuh bil kurfar, menyerupai orang-orang kafir. Ini yang kita katakan bid'ah ini. Rasulullah pernah melakukannya dan tidak ada dalilnya. Juga nantinya ada hari Valentine Februari ini. Jangan pernah ikut-ikutan. Ya, dan masyarakat Bangil terkenal dengan santri, kota santri. Tunjukkan kalau masyarakat Bangil betul-betul punya pendirian yang kuat mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasul, tidak ajaran kufar. Ini yang diikuti kufar malah. Orang kafir, bahkan pakaiannya, bentuk rambutnya yang ditiru orang kafir. Artis-artis ditiru. Pemain bola ditiru. Bagaimana model rambutnya? Ikut-ikutan seperti itu. Bagaimana cara jalannya? Ikut. Bagaimana pakaiannya? Diikuti. Padahal laqad kana rakum rafi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala ini yang mengucapkan ayat ini mengatakan sudah cukup bagi kalian sebagai panutan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau model rambut, ikut model rambut Rasulullah bagaimana? Pakaian, ikut pakaian Rasulullah bagaimana? Cara tidur, cara makan, cara minum, cara berdagang, bagaimana akhlak? Ikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia al-kamil, sempurna. Mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun. Semua ucapannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Maulid sudah selesai lewat. Kita ambil pelajaran daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya kita hadir Maulid rame-rame aja. Kita hadir Maulid, wow, Maulidan aja, walaupun itu adalah pahala ibadah, tapi yang lebih diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengambil teladan dari Rasul, meneladani beliau. Bagaimana kita makan dengan baca bismillah, pakai tangan kanan, dengan duduk bukan berjalan atau berdiri, memulai dari kanan, baca Allahumma barik lana doa, barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Barang siapa yang membaca makan dan membaca doa tersebut ketika makan, ufirallahu ma taqaddamah min zambih, akan diampuni dosa-dosanya dia yang berlalu. Masya Allah, sudah kita makan kenyang nikmat, masih didapat diberikan oleh Allah ampunan dosa. Dosa-dosanya kamu saya ampuni, dikasih nikmat. Siapa yang berikan nikmat makan? Allah Subhanahu wa taala. Masih dikasih bonus sama Allah. Anak kasih ampunan dosa, semua dosa-dosa ini anak ampuni. Ini enaknya orang mukmin. Ajaban li amril mukmin. Inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakar fa kana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lah. Orang mukmin perkaranya aneh. Jika orang mukmin dapat kenikmatan, dia akan syukur. Ketika syukur, ditambah nikmatnya oleh Allah. Sudah nikmat, ditambah nikmatnya. Lain syakartum la azidannakum. Dan baca alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa raqana wa ja'ala minal muslimin. Walhamdulillahilladzi at'amani hadza wa ja'alani wa at'amani min ghairi khalin minni wa la quwwa. Dapat imbalan maufirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah nikmat, dapat ampunan. Itu orang mukmin. Begitu juga sebaliknya, jika orang mukmin mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak mengenakkan, dia akan sabar. Makanya khairan lah. Ketika sabar, akan dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Innamay yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab, katanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar pahalanya tanpa hisab. Tanpa hisab. Menunjukkan banyak pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mau sabar dengan sesuatu yang tidak enak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza ibtala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha man sakhita falahu suhud. Allah Subhanahu wa taala jika cinta kepada satu kaum, cinta kepada seseorang, dia akan diberi ujian. Kalau dia ridha, sabar dengan ujian Allah, Allah akan cinta kepadanya. Tapi kalau dia murka, tidak sabar, tidak menerima, maka Allah pun juga akan murka kepadanya. Nah, ini amrul mukmin. Jadi dia dapat nikmat, syukur, kebaikan yang dia dapatkan, dan dia mendapatkan musibah, dia sabar, kebaikan yang dia dapatkan. Coba orang kafir, dapat nikmat, syukur, tetap dia neraka azab Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat musibah, sudah kafir, Yahudi atau Nasrani, miskin, tidak punya rumah, utang banyak, penyakit di badannya penuh, tapi sabar dia, masuk surga, tetap masuk neraka. Tidak dapat apa, kebaikan apapun daripada apa yang dimiliki oleh orang kafir. Jadi enak jadi orang muslim, untung, syukur kita dijadikan sebagai orang Islam. Sebagian salaf selalu membaca setiap hari alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita syukur karena kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah, dan juga mereka membaca doa ini, alhamdulillah ala ni'matil Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Islam, wa kafa biha min ni'mah, dan cukup nikmat Islam adalah nikmat yang besar dan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kan sebagian orang ketika haji, sebagian dari antara mereka ketika haji dan waktu di Arafah, melihat keramaian di Arafah, orang-orang yang memakai ihram dengan baju yang sama, tidak ada yang berbeda, semuanya putih dengan pakaian yang sama. Kalau kalian haji pakai di Arafah pakai merah, Wah, itu kan kelihatan bedanya itu. Ini aneh ini. Semuanya putih, semuanya sama. Sia syukur ya Allah, alhamdulillah kami dijadikan sebagai orang Islam. Kemudian membaca doa itu, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa bihan min ni'mah. Alhamdulillah kita duduk di sini di masjid Allah SWT, nikmat. Bukan ternyata bukan kita duduk di gereja, bukan duduk di tempat maksiat, bukan. Syukuri nikmat tersebut. Kebaikan akan mendatangkan kebaikan yang lain. Kita melakukan kebaikan akan dibalas dengan diberi taufik untuk kebaikan yang lain. Kebaikan yang lain, kebaikan yang lain. Terus. Sebaliknya, maksiat. Satu kali kalian berbuat maksiat akan dibalas oleh Allah untuk bermaksiat dengan maksiat yang lain. Dan terus maksiat, maksiat, maksiat lagi. Lihat perang yang maksiat, maksiat. Tidak berhenti-berhenti. Tapi yang selalu istiqamah, kebaikan, kebaikan. Kenapa? Karena itu. Al-hasana jaza'u hasana. Kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu balasan daripada kebaikan yang dilakukannya sebelumnya. Dan sebaliknya, sayyi'ah jaza'u sayyi'ah. Nah, kita syukur dengan nikmat Islam. Orang yang haji itu, tahun berikutnya dia haji lagi. Ketika dia mau mengucapkan doa tersebut, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Belum selesai, ditegur dari belakang. Ada yang negur, tanpa dia ketahui. Siapa yang negur? Mahlan, ya Abdullah. Tunggu sabar, jangan kamu ucapkan. Kenapa? Nahnu malaika, kami adalah malaikat. Lam naftuk sawaba kalimatika fil am al-madi. Kami sampai sekarang belum selesai menulis pahala ucapan kalimatmu di tahun yang selalu. Bayangkan. Jadi ini kinayah, bukan mereka tidak mampu nulis dengan cepat. Kinayah untuk kalimat tersebut ketika diucapkan dengan hati yang tulus. Alhamdulillah, perasaan kita dijadikan sebagai orang Islam. Kita pun jadi orang Islam bukan karena kita beli dengan uang Islam itu. Bukan dengan orang tua kita. Orang tua banyak yang Muslim, anaknya kafir banyak. Atau sebaliknya. Bukan kita dengan kedudukan, dengan pangkat kita, enggak. Allah lah yang hanya memberi kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Kita syukuri. Karena kalau tidak disyukuri nikmat Allah SWT, suatu waktu akan dicabut oleh Allah SWT. Na'udzubillahi min dzalik. Semua kenikmatan di dunia, kalau tidak ada nikmat Islamnya, tidak ada nikmat imannya, sia-sia semuanya. Orang kafir yang diberikan kenikmatan dalam dunia seluas-luasnya, semuanya dimilikinya. Tapi hanya sesaat aja. Di akhirat khalidan fiha. Jadi selama-lamanya kekal di neraka, diazab oleh Allah tanpa ada batas akhirnya. Bayangkan. Selama ada hak, ada iman di hati seseorang, Islam dia, maka walaupun dia sebanyak apapun maksiatnya, tetap dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun maksiat tiap hari zina, bahkan kadang dua kali setiap hari. Minum khamar, tapi dia ada imannya, pasti masuk surga. Yang penting iman ada. Ya cuma mampir dulu di neraka ya. Ya insyaallah kita langsung masuk surga tanpa mampir dulu ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita ikuti, kita teladani akhlak Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul daripada kebaikan, yang tidak dilakukan oleh Rasul daripada kejelekan. Ini kadang-kadang kita, anak-anak kita khususnya, atau mungkin orang-orang di sekitar kita, jadi kadang-kadang mengikuti mereka yang bukan muslimin dalam pakaiannya, dalam model rambutnya, fisiknya, dan seterusnya, tanpa mengikuti ajaran atau model Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti kelompok orang lain, berarti dia digolongkan nantinya dengan orang lain tersebut. Ya, hendaknya kita ambil pelajaran dari bulan Maulid, bagaimana akhlak Rasul, diteladani akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling penting. Nah, yang bid'ah sayyi'ah kita tinggalkan. Bukan kita katakan bid'ah itu bagus, bid'ah yang sayyi'ah kita katakan jelek. Ya, bid'ah-bid'ah sayyi'ah itu jelek. Ya, termasuk yang sesuatu yang banyak di kaum muslimin yang ada daripada bid'ah-bid'ah yang kurang baik lah, adalah rokok itu. Ya, walaupun kita tidak menutup mata kita banyak bah di antara kita yang ngerokok, ya kalau bisa ditinggalkan itu akan lebih baik. Itulah yang dianggap juga termasuk bid'ahnya, apa bid'ah hasanah itu. Yang jelas bid'ah itu. Rasulullah SAW tidak pernah ngerokok. Oh, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah sekali ngerokok waktu itu stres. Oh, tidak pernah. Rasul tidak pernah, sahabat tidak pernah, tabi'in tidak pernah, Imam Syafi'i tidak pernah, Imam Malik tidak pernah, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah. Terus ngikuti siapa kalian? Kalau tidak ngikuti mereka itu mau ngikuti siapa? Mereka adalah jelas-jelas orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kepinginkah kita ikuti Rasul? Semua yang Rasul lakukan, aku lakukan. Semua yang dijauhi oleh Rasul, aku jauhi. Kan itu namanya cinta sebenarnya. Kalau kita cinta sebenarnya, pasti apapun orang yang dilakukan oleh orang yang kita cintai, pasti secara dengan sendirinya, tanpa kita ikut-ikut, dengan sendirinya kita akan melakukan apa yang disukai oleh orang yang kita cintai. Sayyidina Anas bin Malik tidak suka dengan namanya buah labu, tapi karena cinta kepada Rasul dan dia melihat Rasul itu seringkali makan labu, maka dia pun suka dengan itu. Dengan sendirinya dia suka. Sayyidina Abdullah bin Umar, jenggotnya sama dengan jenggotnya Rasul. Bagaimana Rasul sandalnya disamakan dengan model sandalnya Rasul. Bahkan ketika perjalanan antara Mekah dan Madinah, dia berhenti mencari tempat-tempat. Apa yang dicari? Tempat tertentu. Dicari tempat yang di situ Rasulullah qadha'il hajat, buang air, buang hajat. Maka Sayyidina Abdullah pun berhenti di situ. Diikuti semuanya. Ini karena apa? Karena cinta kepada Rasul dengan cinta yang sebenarnya. Dengan sendirinya pasti ingin mengikuti. Kalau kita betul-betul cinta kepada Rasul, pasti ingin kita mengikuti Rasul SAW dalam segala hal. Nah, kalau bisa berhenti. Walaupun kadang-kadang mereka mengatakan berat, sulit. Yang membuat berat ya anggapan seperti itu. Pikiran seperti itu, berat meninggalkan yang namanya rokok tersebut. Ya, anggapan meninggalkannya itu dianggap berat, ya akhirnya berat sungguh. Kita katakan mudah. Kalau kalian cinta kepada sahabat, cinta kepada tabi'in, cinta kepada orang soleh, kebanyakan mereka itu tidak merokok. Yang merokok orang-orang kafir. Yang merokok orang-orang Yahud. Dan mereka sengaja mengirimkan, menyebarkan kepada orang-orang Islam. Biar apa? Orang Islam biar penyakitan. Jangan mau tertipu oleh mereka. Kita mau sehat. Kita tahu dirokok sudah jelas-jelas mengakibatkan kanker paru-paru dan hipotensi jantung, apalagi di situ. Sekarang sudah dirubah ya. Merokok dapat membunuhmu ya. Apa membunuhmu? Apa dapat? Ya kadang-kadang orang yang ngerokok tidak berhenti-berhenti ngerokok. Kan itu penyakit kanker paru-paru dan seterusnya. Oh, itu kan ditulis merokok dapat merokok dapat menyebabkan dapat merokok dapat. Jadi merokok dapat maksudnya merokok-rokok yang gratis. Kalau ngerokoknya enggak dapat beli, insyaallah enggak penyakit. Ini kadang-kadang saking sukanya dengan rokok sampai seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau buka puasa, orang siap-siap mau buka dengan kurma, enggak, dia siap dengan rokoknya. Bahkan kalau perlu ketika bangun terlambat untuk sahur, tinggal 5 menit, lebih baik rokokan daripada makan nasi. Sudah jelas-jelas tidak ada kebaikannya. Al-Hawi Abdullah bin Abdul Haddad mengatakan, La khair fi tumbak wala fi syaribi. Tidak ada kebaikan dalam rokok itu. Wala fi syaribi. Dan juga dalam orang yang mengisapnya tidak ada kebaikannya. Jangan tertipu dengan teman. Kadang-kadang, wah kalau tidak merokok itu tidak jantan, tidak macho, tidak laki-laki, banci, itu kayak perempuan kalau tidak merokok tuh. Berarti kalian mengatakan Sayyidina Umar kayak perempuan, Sayyidina Abu Bakar kayak perempuan, banci, tidak macho. Siapa yang lebih berani daripada Sayyidina Umar bin Khattab? Masuk Islam terang-terangan. Masuk Islam, setelah masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW, dia keluar keliling untuk mendatangi rumah orang-orang kafir, orang-orang Quraisy. Bayangkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, teriak-teriak di depan rumah mereka, ayo siapa yang ingin istrinya menjadi janda keluar, ana sekarang masuk Islam. Tarung sama ana. Siapa yang ingin anaknya jadi yatim, ayo nanti keluar, ana sekarang masuk Islam, lawan ana. Abu Jahal, Abu Lahab semuanya diam, tidak ada yang berani. Sayyidina Umar, ngerokok? Tidak ngerokok, tapi jantan laki-laki. Sebaliknya orang yang ngerokok ini, makanya akan dikatakan oleh mereka, Habib Zain bin Ibrahim al-Simit, dia ngasih faedah. Ngerokok itu sebenarnya ada faedahnya tiga. Yang pertama, orang yang ngerokok itu tidak ada ubannya. Kenapa? Karena orang yang ngerokok biasanya matinya masih muda. Yang tidak sempat tumbuh uban sudah mati duluan. Dan yang kedua, insya Allah orang yang ngerokok ini tidak didatangi rumahnya oleh pencuri. Karena pencuri mau masuk malam-malam, dia pasti batuk. Oh, dia kan dengar batuk, tidak jadi masuk pencurinya. Aman daripada pencuri. Dan ketiga, dia aman daripada anjing. Orang dikejar-kejar anjing, dia aman. Kenapa? Orang ngerokok biasanya lemah badannya, pakai tongkat. Anjing melihat orang pakai tongkat, takut dengan tongkatnya. Nah, itu faedahnya. Jadi dari segi kesehatan, kalau dari segi agama sudah jelas-jelas ya. Kalau kita sudah cukuplah panutan kita Rasulullah SAW dan juga dengan para sahabatnya, para tabiin, para salihin. Tapi dari segi kesehatan, kalau kita tidak mau lihat agamanya, akhiratnya, kita lihat kesehatannya. Ya, bukan hanya bagi yang merokok, bagi yang di sekitarnya, yang mencium baunya, asapnya, itu pun juga akan mendapatkan efeknya yang lebih, efeknya lebih berat daripada penghisapnya. Kalau kita cinta kepada istri, keluarga kita, anak kita, oh, merokoknya kan di luar rumah. Misalnya pun di luar rumah, baunya lengket di baju. Dan baju yang berbau rokok kemudian didekati dengan anak-anaknya, itu pun juga bisa menyebabkan penyakit, mengalirkan penyakit kepada anak-anak mereka. Nah, dari segi kesehatan, ya kalau kita mau niat yang sungguh-sungguh, niat yang kuat, pasti bisa. Yang penting niat yang sungguh-sungguh. Niat, anak mau berhenti sekarang. Ya, pasti bisa. Jangan, insya Allah. Kapan mau berhenti? Ya, insya Allah. Bulan depan, insya Allah. Tahun depan, ya, enggak ada. Insya Allah, anak mau coba-coba. Insya Allah, anak mau coba-coba dulu. Mau coba-coba, enggak bakalan bisa. Harus 100%. Ya, insya Allah, anak mau berhenti. Kecuali kalau kepepet. Ya, berarti belum ada kemauan yang sungguh-sungguh. Harus ada mantep. Ya, ini baru. Pertama, ada kemauan. Kemudian, untuk mendapatkan kemauan yang kuat itu, sungguh-sungguh itu, dilihat efeknya. Bagaimana dari segi kesehatannya. Bagaimana juga dia boros dengan hartanya, dengan uangnya. Membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi dia. Mana membuat dia sakit. Membuat dia lemah. Ya, dari lihat pikir-pikir. Ya Allah, ana mengganggu orang lain. Dari segi di mata masyarakat aja sudah dibedakan. Bahwasanya menghisapnya itu aja sesuatu yang tidak baik. Ada sesuatu yang kalau misalnya kalian melihat seseorang merokok di masjid, pasti akan ditegur oleh orang. Ya kan? Merokok di tempat yang mana? Di tempat yang jelek. Di jalan, di luar, di tempat maulid merokok ditegur orang. Kadang-kadang enggak ada yang sampai di maulid merokok. Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas bermimpi. Orang soleh, mimpinya hak. Ketika dia bermimpi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang keluar dari rumah seseorang, ditanya oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas, ya Rasul dari mana? Aku sebenarnya mau masuk ke rumah ini untuk hadir maulid di rumah tersebut. Tapi kemudian aku tidak jadi masuk karena ada seseorang yang ngisap rokok di dalam rumah tersebut. Dan begitu juga penjaga makam Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah pernah bermimpi, di dalam mimpinya di situ dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mondar-mandir. Ketika ditanyakan oleh beliau, kenapa ya Rasul, kok seakan-akan kamu sedang bingung, sedang gelisah. Iya, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku gelisah kenapa? Karena saat ini ada salah seorang dari cucuku yang ziarah kepadaku, tapi sayang ketika ziarah kepadaku di dalam kantongnya ada rokoknya. Terbangun dari tidurnya, dia lihat-lihat. Siapa kira-kira yang cucunya Rasul yang seperti Habib? Dan betul, kelihatan ada seorang wajahnya wajah Habib. Ditegur, ditanya, betul. Ternyata ada rokoknya di kantong. Diceritakan mimpinya langsung tobat kepada Allah. Habib Hatalim As-Satirih hafizahullah ta'ala bercerita ada seorang yang bertobat daripada rokok karena suatu mimpi. Dia mimpi. Dalam mimpinya dia diberikan oleh Allah nikmat surga. Masukkan surga oleh Allah. Dalam surga, apapun yang dia minta dihadirkan oleh Allah. Satu kaligus. Kepingin durian, datang. Kepingin sate, ting, datang. Tidak perlu dibakar dulu, tidak perlu. Ting, langsung. Melihat buah di pohon, di kebun surga. Pingin, langsung datang dengan sini. Tidak usah manjat dulu, tidak usah. Tidak usah pakai ngambil tangga, tidak usah. Jadi dia makan sepuasnya. Makan sapi, makan gulai, kenyang. Habis kenyang tidak ada. Kepingin kau da'il haja, buang air, BAB, tidak ada. Tidak ada mulas di situ. Keringat. Berubah jadi keringat. Keringatnya tidak seperti keringat di sini. Kita keringetan kan baunya luar biasa. Tapi keringatnya seperti keringat Rasul di dunia. Sobat Ustaz. Rasul keringatnya lebih harum daripada misik. Sampai Ummu Sulaim, ayah daripada Sayyidina Anas bin Malik, kalau Rasul sudah bangun dari tidurnya, tikernya itu diambil, ada bekas-bekas keringat Rasul di situ nempel, diambil, ditaruh di botol dan dijadikan sebagai minyak wangi, dan minyak wangi itu lebih harum daripada minyak wangi misik. Keringatnya Rasul. Nah, nantinya di surga pun juga seperti itu. Keringat penghuni surga lebih harum daripada misik. Dia minta segala macam makan kenyang. Tapi dia perokok berat. Biasanya kalau perokok berat habis makan bayangannya rokok. Minta kepada malaikat Ridwan, ya malaikat Ridwan, mana mau rokok? Rokok enggak ada di surga ini, enggak ada api. Pokoknya rokok aja. Ya kalau rokok tanpa api ada. Lu katanya di surga segala sesuatu ada, ya. Segala sesuatu ada kecuali api, enggak ada. Orang tua enggak ada. WC umum enggak ada. Selain itu semuanya kalian mau minta apapun, mau minta khamar minuman keras ada. Sutrap ada. Api enggak ada di surga. Kalau mau ini rokok aja. Ya buat apa rokok aja? Ya kalau mau api pergi ke neraka. Dalam mimpi ini karena sukanya dengan rokok, ya sudah, ana minta izin ke neraka dulu sebentar. Ya sudah diizinkan ke neraka. Izin depan pintu neraka malaikat Malik di situ. Mau apa? Ngintip ini, nyumet rokok sebentar. Nyumet rokok ke neraka. Panas neraka loh. Ya saya sudah dapat izin dari malaikat Ridwan. Ya sudah, dibuka pintu. Buka pintunya aja. Api yang dari dalam neraka itu keluar, sudah langsung hidup rokoknya itu. Dari panasnya. Enggak perlu masuk. Balik lagi sudah ke surga. Mau masuk ke surga. Mereka, Ridwan, buka pintu. Katanya mereka, oh walafu, no smoking di sini. Kenapa? Karena surga tidak ada. Akhirnya dia bangun dari tidurnya, sumpek dia. Ternyata di surga pun sumpek gara-gara rokok. Obat daripada rokoknya. Kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran. Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim di Hadramaut sana, dia tahu bagaimana madarat yang ada dalam rokok, sampai-sampai dia berkorban dengan uangnya. Dia orang kaya. Dia beli semua rokok yang ada di Hadramaut, semua toko yang menjual rokok di Hadramaut dibeli, dikumpulkan, dibakar. Itu Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kadang-kadang sekarang cucunya malah ngerokok, cucu Syekh Abu Bakar bin Salim. Padahal kakek mereka ini mengeluarkan uang banyak untuk membakar rokok. Kadang-kadang kalau diingatkan cucu mereka ini, itu kok kakek-kakek ente ini membakar, kok ente malah ngerokok? Loh ana ini seperti kakek ana, ana juga membakar, cuma sedikit-sedikit bakarnya. Karena uangnya sedikit, kalau ana punya kakek kan kaya. Ini bukan membakar namanya. Membakar perutnya ente itu, badan ente dibakar. Jadi kalau ada kemauan mau sedikit-sedikit ya, kalau paling tidak dikurangi sedikit-sedikit. Biasanya habis makan kepingin ambil permen. Jangan minum kopi. Penting itu, kalau sudah minum kopi ingat lagi dengan rokok. Jangan duduk dengan orang-orang yang ngerokok. Kalau bisa ditahan sebentar. Ada orang yang mau ngerokok daripada teman-teman, walafu untuk sementara jangan dulu sampai kuat imannya. Ya, ini perlu memang untuk mendapatkan betul-betul dia bebas daripada rokok. Nah, ini seperti ini yang perlu dikatakan, ya bid'ah sayyi'ah. Rokok ngerokok kok mulut bid'ah, mulutnya rokokan. Nah, ini yang kita katakan tadi. Jadi dikatakan oleh Al-Habib Abdul Haddad, patokannya adalah tamassuk bil kitab wa sunnah wa mutaba'ati rasul. Patokannya itu, apa dia mengikuti Quran, apa dia mengikuti sunnah, dan apa dia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mempunyai tiga hal ini, ikuti dia. Berarti dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, jangan percaya. Jadi kalau dia melihat terbang di udara ataupun dia bisa berjalan di atas air, percuma. Kalau tidak mengikuti Rasul, tidak meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan percaya kepada dia. Ini yang dikatakan oleh Abdul Haddad di sini. Fa inna dzalika yaqul katsiran lisyayatin wasahara. Setan pun bisa terbang di udara, bisa. Oh, tukang sihir bisa mempunyai yang mirip dengan keramat, tapi bukan keramat. Karena itu dibantu setan. Setan itu jin yang kafir. Dan dia bisa melakukan apa yang tidak dilakukan oleh manusia, jin itu. Beda dengan manusia. Manusia mengangkat barang yang berat, tidak bisa. Terbang, tidak bisa. Kalau jin, terbang bisa. Dia dari masjid ke maghrib, dari misalnya Jakarta ke Surabaya, 1 menit pun bisa sampai jin. Kalau manusia tidak bisa. Nah, jin ini ada yang muslim, ada yang kafir. Jin yang kafir ini yang dinamakan setan. Ini yang membantu kadang-kadang tukang sihir, yang membantu tukang dukun. Nah, dan salaf tidak suka berhubungan dengan jin. Walaupun jinnya itu jin yang baik, suka. Oleh karena itu, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, dia pernah suatu waktu haji, dia punya rombongan banyak. Dia beri makan rombongannya itu dari uang sendiri, dari uang sakunya sendiri. Akhirnya salah satu daripada rombongan itu dari Maroko. Maroko ini terkenal dengan ilmu-ilmu yang seperti itu. Mau meninggal dunia, sehingga dia memberikan bacaan tertentu kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya untuk kalau ada hajat tinggal dibaca, jin akan datang membantu hajatnya dia. Dan betul dikasih kepada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, dan kemudian meninggal beneran. Akhirnya setelah pulang dari haji, dia ke Hadramaut. Pulang di Hadramaut, dia ketemu gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ketika salaman dengan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ditarik tangannya. Tidak mau dia salaman dengannya. Dikana kenapa? Ana tidak mau. Ilmu inti keluarkan dulu. Buang ilmu itu. Baru ana mau terima salaman sama inti. Dikasah. Padahal tidak cerita. So. Dan Habib Abdullah bin Husain lupa padahal. Sudah tidak tahu. Ya ini seperti ini. Padahal kalau dia mau apapun hajat yang diinginkan, bisa minta bantuan jin. Di Mekah ada guru Sayyid Muhammad bin Malik bin Alwi Al-Maliki, Buya Maliki, gurunya. Siapa itu? Ibn Abdul Karim Al-Affar. Dia punya hubungan yang baik dengan jin. Dia pernah suatu waktu dengan teman-temannya, dengan murid-muridnya pergi ke Arafah. Arafah padang pasir ya. Yang tidak ada penghuninya di situ selain musim haji, sepi. Kalau musim haji baru ramai, selain musim haji sepi. Jadi kalau tidak musim haji dibuat balapan, kadang sepi, kadang dibuat rekreasi, bikin kemah di situ. Nah, ini termasuk bikin kemah dengan murid-muridnya situ, minap 2 hari. Setelah minap 2 hari, bekalnya ini sudah habis, dia mereka ingin pulang, tapi ini Abdul Karim ini ingin nambah 1 hari lagi, tapi bekal sudah tidak ada. Mereka mengatakan tidak ada bekal, makanan sudah habis, minuman habis. Oh, gampang, itu urusan anak. Sudah, waktunya makan, semuanya disuruh keluar dari kemahnya masing-masing. Dia baca wirid, dia hanya dengan 1 orang muridnya. Baca wirid sedikit, zikir sedikit. Baca sebentar, tahu-tahu di setiap kemah sudah penuh dengan makanan buah-buahan yang enak-enak. Ini murid hafal zikir itu, karena tidak terlalu panjang. Suatu waktu, waktu yang lain, ini murid ngajak teman-temannya, ingin membuat surprise, kejutan. Mau dibaca zikir itu. Biar kaget kan, bisa datang makanan. Ini makanan datang dengan sendirinya. Kumpulkan temannya, dibikin kemah, diatur semuanya, alat, baca. Di saat dibaca, bukan makanan yang datang, malah angin keras. Angin keras membuat kemah-kemah mereka berantakan semuanya. Alat-alat yang sudah dirapikan berantakan. Akhirnya mereka berlarian pulang, tidak jadi bermalam di situ. Akhirnya gurunya tahu, kenapa kamu sampai terjadi seperti itu? Iya, anak pernah dulu baca yang kamu baca. Oh, kamu baca itu salah. Anak dulu baca itu artinya wirid yang anak baca itu artinya selamat berbahagia, selamat atas kebahagiaan ini. Nah, dan waktu itu jinnya itu sedang mengadakan pesta perkawinan, sehingga didatangkan. Loh, terus waktu anak baca apa? Waktu itu kamu bacanya di saat jin ketuanya ini meninggal dunia. Jadi mereka sedang sedih. Kamu baca selamat berbahagia, selamat. Akhirnya jinnya ngamuk. Ya, oleh karena itu kita jangan baca zikir. Inilah yang kadang-kadang zikir tidak boleh dibaca tanpa ijazah. Karena khawatir ada aturan-aturan tertentu. Ya, oleh karena itu tanya kepada ulama. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya, rahmat dan inayahnya, sehingga kita panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat dan dijadikan min ahli jannah, min ahli sa'adah fid dunya wal akhirah. Ala hadinya kunya sami, ala hadinya kunya jami asami, ala khadirina wa hirul hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.